salahkan diriku hingga saat ini. Ku masih mengharap kau untuk kembali. Kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupku. Kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau